45 menit. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan membaca kitab Lamudur terakhir sampai nomor yang keberapa? Bab 17 selesai. Bab baru sekarang. Bab ke-18. Tentang babu uluwi atau uluwu manzilati ahli sunnati ahli hadithi wa bayanu fadlihim ala ghairihim. Bab tentang tingginya kedudukan ahli sunnah. Bab tentang tinggi kedudukan ahli sunnah ahli hadis. Ahli sunnah ini adalah ahlul hadis. Wabayanu fadlihim, dan penjelasan tentang keutamaannya mereka. Ala ghairihim, di atas selain mereka. Kita tahu kaum muslimin, sebelum kita masuk ke isi bab ini, kita sedikit berikan mukaddimah. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin secara umum terbagi menjadi dua, ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Kalau dia bukan ahlu sunnah, maka dia ahlu bid'ah. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golong, semuanya di neraka. Lihat ucapan Nabi, semuanya di neraka, alias semuanya sesat. Illa wahida, kecuali satu. Qila manhum ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma washabi, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku. Maka dengan hadis ini kaum muslimin terbagi menjadi dua, mereka-mereka yang di atas bimbingan Nabi dan para sahabat, dan mereka-mereka yang menyelisihi bimbingan Nabi dan para sahabat. Secara umum seperti itu. Maka dalam bab yang akan kita baca ini, kita akan mendapati ketinggian ahlu sunnah, kedudukan mereka dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain. Kita tidak mengkafirkan, bahasa mengkafirkan kita jauh dari itu. Kita sedang berbicara tentang kaum muslimin. Adapun yang kafirin di luar pembahasan kita. Muslimin bertingkat-tingkat. Secara global mereka adalah ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Maka kita akan mendapati dalam pembahasan ini ketinggian derajat ahlu sunnah dibandingkan dengan mereka-mereka ahlul bid'ah atau ahlul ma'asi, pelaku kemaksiatan-kemaksiatan. Kita baca beberapa di antaranya pada poin ke-257. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfi'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'u atau yarfa'i, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, darajat, mendapatkan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengabarkan, memberitahukan dengan segala apa yang kalian telah lakukan. Ayat ini berbicara tentang dua golongan manusia yang Allah tinggikan derajatnya melebihi yang lain. Yang pertama Allah sebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman diangkat derajatnya melebihi yang lainnya. Melebihi yang lainnya. Siapakah orang yang beriman ini? Mereka ahlu sunnah. Karena tidak mungkin bisa mencapai derajat iman kecuali mereka benar dalam beriman, benar dalam berakidah, benar dalam beramal. Mereka adalah ahlu sunnah. Di bawah mereka adalah selain mereka kaum muslimin. Di bawah mereka adalah musyrikin dan kafirin munafikin. Munafikin yang paling dasar, paling bawah. Ayat ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sebagai orang yang beriman. Benar imannya, benar ibadahnya, benar akidahnya, benar manhajnya. Mereka naik sampai tingkatan iman, Allah angkat derajatnya. Nah, di tengah-tengah orang yang beriman itu ada orang-orang yang Allah berikan ilmu lebih daripada kaum mukminin yang rata-rata. Fulan memiliki ilmu tentang Al-Quran dan tafsirnya serta qiraahnya, tajwidnya, tahsinnya, ini tentunya lebih tinggi derajatnya dibandingkan kaum mukminin yang lainnya yang tidak memiliki ilmu seperti itu. Fulan mukmin, dia memiliki ilmu tentang Al-Quran wa Sunnah, dia mengerti tentang akidah, dia bisa membaca kitab-kitab para ulama, bisa menerjemahkannya dengan baik, bisa mengajarkannya, maka orang ini diangkat derajatnya lebih. Darajat, derajat-derajat-derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya lebih daripada di bawah mereka, mereka-mereka yang muslimin tetapi mereka terdapat penyimpangan manhajiyah. Muslimin, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Muslimin, tetapi mereka terdapat bid'ah-bid'ah. Di bawah mereka adalah orang yang lebih rendah lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga ayat ini dimuat dalam bab ini untuk menangkan tingginya kedudukan ahlu sunnah. Allah yang mengangkat derajat mereka dibandingkan dengan mereka-mereka selain ahlu sunnah. Dalam hal ini adalah ahlul bid'ah, muslimin, tetapi pada mereka terdapat kebid'ahan. Bisa difahadirin? Ya. Nah, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jal, memahami tentang akidah sahihah, memahami tentang ibadah yang sahihah, memahami tentang akhlak, mereka lebih ditinggikan lagi. Walladina utul ilma darajat. Bisa dipahami tentang ayat ini ya. Sehingga ayat ini dibawakan oleh beliau, istidlalnya adalah Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan mereka adalah ahli sunnah lebih daripada selain mereka dari kalangan kaum muslimin. Yang berikutnya, sebutkan dalam poin ke-258, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ulama'a warasatul amya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Kita tahu ya kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al ulama'u warasatul amya. Atau dengan lafaz hadis ini, innal ulama'a, sesungguhnya para ulama, ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal amya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar. Para nabi tidak mewariskan dirham. Walakin warthul ilma. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Kalimat warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita tahu tingkatan keutamaan pada manusia. Yang pertama para rasul. Ada rasul yang paling utama yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang memiliki umat yang besar-besar. Yang banyak kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Secara zaman Nuh yang pertama, kemudian Ibrahim yang kedua, kemudian Musa yang ketiga, kemudian Isa yang keempat, kemudian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang kelima. Ini secara urutan waktu atau zaman. Tetapi secara urutan keutamaan, Nabi kita menduduki nomor satu. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kekasih Allah, Khalilullah yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian Musa, kemudian Isa dan Nuh. Disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin, beliau tidak bisa memastikan antara Isa dengan Nuh manakah yang lebih utama. Ini rasul yang paling utama. Kemudian di bawah lima rasul ini semua rasul. Di bawah semua rasul semua nabi. Di bawah nabi orang-orang yang mewarisi ilmu mereka. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau. Kalau dulu zaman Nabi Musa wafat, maka diganti nabi-nabi berikutnya, nabi-nabi Bani Israel, semisal Daniel, nabi Bani Israel. Adapun sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi. Wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Terus siapa yang melanjutkannya? Yang melanjutkannya adalah para ulama. Para ulama yang pertama adalah siapa? Khulafatur Ar-Rashidun, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Orang yang paling utama setelah para nabi, setelah para nabi, Abu Bakrin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bukan pengikutnya Nuh, bukan pengikutnya Ibrahim, bukan pengikutnya Musa, bukan pengikutnya Nabi Isa, tetapi pengikut Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena beliau nabi yang paling tinggi. Pengikut nabi yang paling tinggi tentunya yang paling tinggi dibandingkan dengan pengikut nabi yang di bawahnya dan di bawahnya. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah sahabatnya. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih unggul, lebih utama, lebih afdol daripada pengikut Nabi Ibrahim, daripada pengikut Nabi Musa, daripada pengikut Nabi Isa dan Nuh. Yang paling afdol di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu secara nas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin, sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau ulama pertama, pewaris nabi pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian berangsur-angsur para sahabat-sahabat yang lainnya. Terus bergulir zaman demi zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Silih berganti para ulama. Allah ciptakan mereka zaman demi zaman akan ada terus sampai mendekati hari kiamat. Akan terus Allah ciptakan hamba-hamba yang mereka sebagai ulama, pewaris para nabi. Di sini kaum muslimin, hadis ini dibawakan dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa ahlus sunnah, lebih khusus ulamanya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat tinggi di bawah Nabi alaihissalatu wassalam, di bawah Nabi. Para ulama itu ada dari kalangan siddiqin, ada dari kalangan syuhada, ada dari kalangan salihin. Tiga tingkatan manusia yang paling mulia setelah para nabi. Sebutkan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika alladziina 'an Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasun ulaika rafiqa." May yuti'i Allah wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian salihin. Manusia biasa tidak bisa sampai tingkatan nabi. Para sahabat mamanya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bisakah sampai tingkatan derajat nabi? Jawabannya tidak. Karena nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui mekanisme coblosan atau pendaftaran, ya. Barang siapa yang paling banyak suaranya jadi nabi. Mboten, Pak. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat nabi langsung berada di bawah tingkatan para nabi, siddiqin, Abu Bakar Siddiq di antaranya. Wasyuhada wassalihin. Nah, para ulama yang disebutkan dalam hadis ini, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka adalah ahli sunnah, ahlul hadis, ulama-ulama yang memiliki ilmu tentang sunnah, tentang hadis nabi, yang mereka mewarisi ilmu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hadis ini menunjukkan sekali lagi, sesuai dengan judul bab, kedudukan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada ahli sunnah, lebih khusus para ulamanya. Bisa dipahami hadirin? Dari sini kita tahu bahwa mereka-mereka yang menyimpang dari sunnah nabi, tingkatannya di bawah ahli sunnah. Mulianya seorang itu karena sesuai dengan sunnah. Dia mewarisi sunnah nabi, ahli sunnah dia. Ketika orang itu menyelisih sunnah, maka tingkatannya di bawah ahli sunnah. Tingkatan mereka itu bermacam-macam sesuai dengan kebid'ahannya masing-masing. Ada bid'ah yang parah, ada yang bid'ah yang semua bid'ah dhalalah. Tetapi para ulama menyebutkan ada dua, bid'ah yang mukaffirah dan bid'ah yang ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya, dua-duanya adalah dolalah, sesat. Sehingga bahasanya jangan dikatakan, oh ini bid'ah yang mending dibandingkan bid'ah yang itu. Gak ada bid'ah yang mending, Pak. Nanti kalau ada bahasa mending, berarti tesnya nama eneng ya, Pak. Ya? Oh ini lebih mending daripada yang itu. Itu sesat. Kalau ini, ya sesat ini mending. Sesat mending. Bahasanya jangan salah ya, Pak. Ya? Tetap mereka semuanya dolalah. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah itu dhalalah. Namun para ulama menyebutkan ada bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya dan ada bid'ah yang belum menyebabkan kafir pelakunya. Sesuai dan tergantung dengan bid'ah dalam perkara apa marga jatuh padanya. Kesimpulan pada poin yang kedua ini, Syekh hendak menyebutkan tentang kedudukan Ahlus Sunnah Ahlul Hadis sangat tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang lainnya. Kenapa faktor tingginya derajat mereka? Karena sesuai dengan sunnah. Kan mereka mewarisi ilmu Nabi alaihissalatu wassalam. Kita masuk pada poin yang ketiga, 259. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, man 'azzama ashab al-hadith ta'azzam fi 'aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ حَقَّرَهُمْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengagungkan ashab hadis, para ulama-ulama ahlul hadis, ta'azzama, maka dia akan mulia pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man haqqarahum, dan barang siapa yang merendahkan ulama ahlul hadis, saqata min 'aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jatuh kehormatannya dari pandangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin sekalian, Al-Imam Ahmad dalam ucapan ini, memperhatikan ke sini, memberitahukan kepada kita takaran orang itu mulia atau rendah adalah takarannya sudut pandang Rasul, sudut pandang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, bukan sudut pandang manusia. Kalau sudut pandang manusia, ahlul bid'ah itu mulia tidak apa, di kalangan mereka mulia. Ahlul bid'ah di kalangan pengikutnya mulia atau tidak? Mulia. Pok diombungi mengatakan, oh itu tok niku pak. Bahkan ngatek sikile wis diambungi. Nggih. Kesane ngerebutan pak. Ngerti kesan jenengan? Nggih. Dimuliakan sekali bil barokah. Tetapi secara sudut pandang syar'i, secara sudut pandang mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dalam menilainya, dia dhalalah, rendah, dikarenakan apa? Dia menyimpang dari sunnah. Walaupun dia dimuliakan di kalangannya, tetap sudut pandang syar'i rendah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga jangan kita dengan sudut pandang keumuman orang. Kalau sudut pandang keumuman orang, ahli sunnah malah justru direndahkan. Jumlahnya sedikit, direndahkan, dihinakan. Beda dengan ahlul bid'ah, dielulukan, dimuliakan, disanjung. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala londak mendidik kita, orang mulia itu siapa? Adalah orang yang mulia secara sudut pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang hina itu siapa? Adalah orang yang rendah secara sudut pandang Nabi alaihissalatu wassalam dalam sunnahnya. Siapakah orangnya yang dipandang dalam agama Islam itu mulia? Siapakah orangnya yang dipandang dalam syariat Islam itu mulia? Adalah ahlul hadis, ulama'nya. Yang pertama, sudah kita lewati tadi dua poin. Dan siapa saja yang memuliakan ahlul hadis, maka ini pun mulia. Kenapa? Karena mereka ahlu sunnah. Mereka ahlu sunnah. Tandanya apa? Memuliakan ulama ahlu sunnah, memuliakan ulama ahlul hadis, memuliakan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena itu mereka mulia secara sudut pandang Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena mereka ahli sunnah. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, siapa yang merendahkan ahlul hadis, siapa yang menyimpang ahlul hadis, siapa berarti? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah membenci para sahabat. Sudah kita lewati satu bab sebelum ini. Ahlul bid'ah membenci ulama ahlu sunnah. Ahlul bid'ah bahkan benci dengan sunnah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sunnah Nabi itu hidup, bid'ah akan mati. Ulama ahlu sunnah hidup, tersebar dakwah sunnah, maka bid'ah akan mati. Karena itu mereka membenci sunnah dan membenci para bawa sunnah dan membenci para ulama ahlu sunnah. Maka orang yang seperti ini rendah pada kacamata Nabi alaihi salatu wasalam. Rendah secara syar'i. Orang yang seperti ini rendah, walaupun sekali lagi mereka dimuliakan di kalangannya. Pengikutnya ribuan. Bahkan kalau dulu mungkin ada sejuta umat apa ya? Jutaan berarti. Tetapi tetap saja, dikarenakan dia membenci sunnah dan membenci ulama ahlu sunnah, membenci ulama ahlu hadis, maka dia hina secara syar'i. Bisa dipahami hadirin? Sehingga dengan demikian, kita kembali kepada subjudul yang ada dalam bab yang ke-18 ini. Ahlu sunnah mulia. Dan orang-orang yang memuliakan ahlu sunnah mulia. Kenapa? Karena mereka sesuai dengan sunnah. Mulia secara sudut pandang syar'i, sesuai dengan pandangan Nabi alaihi salatu wasalam. Ahlu bid'ah rendah. Kenapa rendah derajatnya? Dikarenakan mereka menyelisih sunnah. Mereka membenci ahlu sunnah. Dikarenakan itu mereka rendah secara sudut pandang Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun mereka dimuliakan oleh pengikutnya. Sampai sini bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Kita masuk kepada yang berikutnya. Nomor ke-260. Qala Musa bin Harun rahimahullahu ta'ala, berkata Musa bin Harun rahimahullahu ta'ala, su'ila Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal satu hari beliau ditanya, faqila lahu, ya Aba Abdullah, aina natlubu abadala? Qala, sakata sa'atan hatta dhananna annahu la yujib, thumma qala, in lam yakun ashab al hadith fala adri. Qala Syekh, pengarang kitab ini Syekh Jamal, al-badala mufarduhu badil wal jam'u abdal qaumun minas salihin. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal beliau ditanya, pertanyaannya, min aina atau ainat lubul badala, di mana kita bisa mencari orang-orang yang saleh, di mana kita bisa mendapati orang-orang yang saleh, para ulama'nya, ahlul ilminya, al badala. Pernah mendengar badal, Bapak? Di kalangan kaum sufi ada tingkatan mursyid, ada tingkatan badal, ada tingkatan kutub, ada tingkatan macam-macam istilah-istilah itu. Al-badala ini adalah mufradnya badil, badal, badil, abdal. Kalimat ini yang dimaukannya adalah, kata Syekh, qaumun minas salihin, orang-orang yang saleh. Ditanya kepada Imam Ahmad, di manakah kami bisa menjumpai al-badala? Imam Ahmad diam, tidak menjawab. Beberapa saat beliau diam, sampai kami menyangka beliau tidak akan menjawab. Karena kalimat tersebut dipakai oleh mereka-mereka kaum sufi. Maka Imam Ahmad kemudian menjelaskan, illam yakun ashabal hadith, kalau orang yang saleh itu bukan dari kalangan ahlul hadith, fala adri, aku tidak tahu lagi di manakah letaknya orang-orang yang saleh itu. Paham kalimat ini? Kalau belum paham, lihat sini. Orang sufi mendefinisikan orang saleh adalah dengan pola pikir mereka, yang banyak ininya, yang banyak itunya, yang banyak zikirnya, yang banyak salawatnya, yang banyak berbagai macam amalan mereka lah, yang banyak salawatannya, yang banyak tahlilannya, dan yang lainnya, yang besar ininya, Pak. Ya, bukan yang kecil, yang besar-besar. Mungkin midahnya pakai tangan begini, Pak. Mereka punya pola pikir seperti itu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, di mana kita bisa mendapati orang-orang yang soleh, pola pikir ahlu bid'ah tadi menilai orang soleh itu adalah mereka, tokoh-tokoh kaum sufi. Maka Imam Ahmad mengatakan, setelah beliau diam, beliau menjawab, orang yang saleh, para tokoh, para ulama, orang yang saleh itu adalah pada kalangan ahlul hadis. Kalau bukan mereka, tidak ada lagi, kata beliau. Kalau bukan ahlul hadis yang menjadi orang yang saleh, kalau bukan dari kalangan ahlul hadis yang menjadi abdal bahasa mereka, maka tidak ada lagi yang lainnya. Aku tidak melihat adanya yang selain mereka sebagai orang yang saleh. Sehingga tokoh-tokoh ahlul bid'ah, walaupun dikatakan tokoh, secara kacamata syar'i mereka bukan tokoh. Mereka itu bukan abdal. Mereka itu bukan salihin, walaupun mereka itu ditokohkan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tokoh sufi mamanya, orang mengatakan, oh ini sampai tingkatan kutub, bahkan lebih tinggi lagi, jamaknya aktab. Syar'i tidak, dia bukan orang yang soleh. bukan tokoh, bukan orang yang mulia. Karena orang yang mulia itu adalah ahlul hadis. Selain ahlul hadis, maka tidak ada lagi yang mulia. Walaupun orang itu dimuliakan di kalangannya, walaupun ditokohkan, walaupun disyekhkan umpamanya. Sekarang kan ada macam-macam ya. Ya ada. Ada syekher apa nggih? Syekhermania. Macam-macam bahasanya. Walaupun diunggulkan, dihormati, disanjung, diklaim sebagai orang yang saleh, Imam Ahmad mengatakan kalau bukan ahlul hadis, dia bukan orang yang saleh. Kalau bukan ahlul hadis, dia bukan seorang tokoh, bukan orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang-orang yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, lebih khusus ulama'nya dan mereka-mereka yang mengikuti para ulama ahlul hadis. Ini sudut pandang kaum muslimin yang harus kita ikuti. Jangan pakai sudut pandang keumuman orang. Kalau kita pakai sudut pandang keumuman orang, siapa yang pengikutnya banyak maka dia mulia. Semakin banyak pengikutnya semakin mulia. Ahlul bid'ah jumlahnya banyak pak, tetapi secara syar'i mereka bukan dikatakan sebagai orang yang mulia. Yang berikutnya, qala al-Fadl bin Ahmad az-Zabidi rahimahullah ta'ala, sami'tu Ahmad bin Hanbal yakul, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, waqad aqbala ahlul hadithi wa bi aydihim al-mahabir fa'awma ilayhim wa qala hadhihi surujul islami. Berkata Fadl bin Ahmad Az-Zabidi atau Zubaidi rahimahullahu ta'ala, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal yaqul, beliau berkata, waqad aqbala ashabul hadis. Di saat itu, ada kisah sedikit. Di saat itu para ulama ahlul hadis, ulama ahlus sunnah sedang berdatangan ke tempat tersebut. Wa ma'humul mahabir, di tangan-tangan mereka terdapat tinta-tinta. Orang-orang yang memang ulama, tokoh-tokoh ahlul hadis, mereka membawa tinta-tinta di waktu itu. Datangan masuk ke ruangan tersebut. Kata orang ini, Fadl bin Amr Az-Zabidi ini, mengatakan, aku menerima Muhammad. Ketika para ulama al-hadith masuk, apa ucapan Muhammad? Fa'awma ilayhim, Imam Ahmad memberikan tanda. Awma memberikan tanda begitu dalam hal memuliakan mereka. Seraya mengatakan, hadhihi surujul Islam, ini adalah lentera Islam. Suruj jamak dari siraj, lentera yang menyinari kaum muslimin. Ini tokoh-tokoh. Artinya bahkan ucapan ini dalam bab ini untuk menerangkan bahwa para ulama, mereka lah orang-orang yang mulia. Kemuliaan mereka karena sesuai dengan sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai tokoh memuliakan para ulama. sampai menjuluki mereka sebagai cahaya Islam yang akan menyinari dan membimbing umat Islam. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Ahlus Sunnah secara umum dan lebih khusus adalah para ulama-nya. Adapun selain mereka dari kalangan ahlu bid'ah, maka mereka rendah, hina, dikarenakan apa? Penyelisihan mereka terhadap sunnah. Yang berikutnya, nomor ke-262. Kala Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Ayyas Ibn Abbas Ibn Walid Ibn Mahdi As-Sa'ir rahimahullah ta'ala, حدثنا صالح ابن محمد الرازي وسأله رجل فقال إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال. Berkata seorang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abbas bin Walid bin Mahdi As-Sa'ir rahimahullah ta'ala, قال حدثنا صالح بن محمد الرازي وسأله رجل, seseorang bertanya kepada beliau tentang siapa orang yang mulia. Maka beliau mengatakan, إذا لم يكن أصحاب الحديث, kalau bukan ashabul hadith, mereka adalah para tokoh, maka aku tidak tahu lagi siapakah yang menjadi tokoh. Kalau bukan ahlul hadith, orang-orang yang mulia, maka siapa lagi yang akan mulia selain mereka? Artinya tokoh itu adalah mereka ahlul hadith. Selain mereka itu bukan tokoh, bukan sebagai ulama. Dia ulama. Ulama apa? Ulama su, ulama yang jelek. Ulamanya al-bid'ah, tokoh al-bid'ah. Maka mereka bukan orang yang dikatakan tokoh dari Islam. Bukan secara bahasa mereka, bukan sebagai abdal, bukan sebagai orang yang soleh. Walaupun dia tokoh, karena ketokohan, kepemimpinan, keulamaan, kemuliaan diraih ketika seorang sesuai dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika berbeda dengan Nabi, maka mereka hina dikarenakan mereka menyimpang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Mulia ketika bersama Nabi, rendah ketika menyimpang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah, kita berhenti di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada apa yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang insyaallah, pada nomor ke-263 insyaallah. Ditulis sama antum nomor 200 berapa? 63 insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.